Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum. Terakhir kemarin sudah kami sebutkan 5 mufradat, 5 kosakata yang baru. Yang tentunya antum semuanya sudah menghafalnya. Yang pertama apa kemarin? Hasan. Yang terakhir kemarin apa? Apa? Laiba, artinya bermain. Yang kedua dahika. Kurang tahu dahika artinya apa? Tertawa. Yang kedua, yang ketiga tabasama, artinya tersenyum. Tersenyum. Ayo, Pak. Yang keempat? Baka. Baka artinya apa? Menangis. Yang kelima? Nama artinya apa? Menangis. Bermain. Tersenyum. Hah? Tabas sama, tertawa, sahika, dahika, ayo bangun sahika, pengedot itu, dahika, tidur, senyum, bermain, bermain, laiba, tertawa, apa sama, tertawa, tertawa, dahika, senyum, tersenyum. Nama landa. Nama kalau cengking. Dan akrobun, dibun. Pohon. Amudun, bisatun, bilatun, papan tulis, apa, sandal, semut, belum ada ya, semut, semut, namlun. Tinun, tinun, sudah? Apa? Tinun, tanah, turabun, turabun, sudah juga kemarin kan? Jadi atau gitu ya? Apa? Sudah belum turabun kemarin? Sudah juga kan? Apa? Pisang apa? Turabun. Sudah belum turabun? Apa? Tanah juga. Ya kan? Turabun, tinun, tanah. Kalau pasir? Ramlun. Jangan sampai keliru ya itu ya. Jadi sudah kita lewati. Nanti kalau sudah 100 ditahan dulu antum mutskinkan, nanti insyaallah tak bagikan dalam bentuk sudah bisa disakukan gitu. 100 mufradat insyaallah. Jadi simpan dulu. Nanti antum hafalkan dulu, kalau sudah tak bagikan satu-satu, nanti baru tambah lagi mufradat yang ke 101 insyaallah taala. Paham ya? Banyak-banyak berdoa aja. Nah. Rencana mau dibikin saku yang itu nanti ya, bisa dikatoh saku 100 mufradat saja, antum ulang-ulang terus. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Sekarang kita akan masuki pelajaran yang ke-13, ya kan? Qala al-mu'allifu ashabahullah ad-darsu ats-tsalitsu asyar, pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 ini menjelaskan kepada kita isim isyarah yang untuk jamak banyak orang tapi jarak dekat. Ingat-ingat, jarak apa? Dekat. Isim isyarah itu kan ada jarak jauh, ada jarak dekat. Jarak dekat kalau untuk mudzakkar hadza, ya enggak? Kalau untuk muannats hadhihi. Kalau untuk dua orang hadzani atau nam hatani. Paham ya? Tapi kalau untuk jamak haula'i artinya mereka. Paham belum? Haula'i mereka itu, haula'i mereka ini. Nanti kalau ula'ika mereka itu. Nah, sekarang haula'i yang kita bahas. Haula'i. Haula'i, ini enggak boleh haula'u, enggak boleh haula'a, harus haula'i. Harus apa? Ewa, boleh enggak haula'u? Enggak boleh. Haula'a? Enggak boleh. Harus apa? Haula'i. Isim isyarah untuk jarak jauh atau jarak dekat? Jarak dekat. Tapi untuk satu atau banyak? Banyak. Mereka. Paham ya? Haula'i tulabun. Mereka ini para pelajar. Paham insyaAllah? Ayo kita yang bahas. Kita baca. Qala al-mu'allifu ashabahullah haula'i. Ingat-ingat. Antum jangan keliru bacanya. Haula'u gagal paham. Haula'a jauh dari kebenaran. Haula'i. Paham ya? Ubay? Paham? Ayo kita lihat. Haula'i ismu isyaratin lil jam'i al-qarib al-aqil al-mudzakkar wal mu'annats masyaallah. Haula'i ini umum untuk mudzakkar, untuk mu'annats sama. Umum dia. Lil mudzakkar, lil mu'annats. Sama dong. Untuk mudzakkar, untuk mu'annats bisa haula'i. Haula'i tullabun. Mereka adalah para pelajar. Ya enggak? Kalau perempuan bagaimana? Haula'i talibatun. Mereka adalah para pelajar wanita. Jadi haula'i ini umum sifatnya. Kalau hadza untuk mudzakkar, artinya ini hadza, jarak dekat. Kalau untuk perempuan hadhihi. Tapi kalau haula'i umum atau khusus? Umum. Lelaki dan perempuan pakai haula'i. Kalau ada yang baca haula'u bagaimana? Keliru. Kalau ada yang baca haula'a, yang benar wajib haula'i. Masyaallah ya. Jangan sekali-kali antum keliru walaupun enggak ada harakatnya, langsung ada PD, percaya diri. Haula'i. Wah, ini haula'u atau haula'a ya? Enggak ada harakatnya padahal. Pastikan haula'i sudah. Enggak perlu antum bingung, enggak perlu antum ragu. PD saja sudah. Haula'i. Enggak ada yang nyalahkan. Paham belum? Kalau antum haula memang selamat kalau antum sukun. Haula selamat. Tapi orang pengen tahu akhirnya apa gitu loh. Kan harus tahu juga kan akhirnya apa? Haula'u atau haula'a? Akhirnya apa? Haula'i. Maksudnya sampai-sampai orang menyebutkan taskun taslam. Kalau kamu sukun selamat. Enggak ketahuan kan haula. Selamat ya. Iya enggak? Padahal orang pengen tahu akhirnya, ternyata coba dikasih harakat akhirnya. Haula'u. Nah, ketahuan dia. Tapi kalau sukun selamat, haula. Iya enggak? Allah musta'an. Nah, nanti perlu diperhatikan. Kita lihat. Kata beliau, ismu isyaratin lil jam'i al-qarib al-aqil. Haula itu isim isyarat untuk mengisyaratkan untuk jamak. Jamak itu nah barakallahu fikum suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua. Kalau mufrad suatu kata yang menunjukkan tunggal. Musanna suatu kata yang menunjukkan apa? Dua. Paham ya? Itu istilah. Mufrad kata tunggal. Musanna dua, jamak lebih dari dua. Paham insyaAllah? Mufrad berapa? Satu. Musanna berapa? Dua. Jamak lebih dari dua. Paham belum? Ini istilah dihafal. Kalau mudah lupa dicatat. Ya. Mufrad menunjukkan tunggal satu. Musanna menunjukkan dua. Jamak menunjukkan apa? Lebih dari dua. Ini penting sekali. Biar nanti gak bingung. Contohnya anak bilang diri sekarang. Nah, barakallahu fikum. Hadza. Mufrad atau jamak ini? Hadza. Satu orang mufrad. Kalau hadani Harun musanna dua orang. Kalau haulai baru jamak. Paham insyaallah? Ewa. Contoh yang lain nanti disebutkan jamak-jamaknya itu. Na'am barakallahu fikum. Qalamun. Mufrad atau jamak? Qalamun. Mufrad, tunggal. Qalamani. Jamak atau mufrad? Musanna. Aklamun. Jamak. Karena lebih dari dua. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Mahum insyaallah? Jama' itu menunjukkan berapa tadi? Lebih dari berapa? Dua. Kalau mufrad menunjukkan? Satu. Kalau musanna menunjukkan? Dua. Antum? Ubay. Mufrad menunjukkan berapa? Satu. Kalau menunjukkan dua namanya apa? Yang menunjukkan dua namanya apa? Musanna. Yang menunjukkan lebih dari dua namanya apa? Jama'. Itu dihafal. Mufrad, musanna, jama'. Istilah itu jangan sampai lupa. Paham? Ewa. Kita lihat lagi. Kata beliau, ha'ula adalah isim isyarah untuk jama'. Banyak orang, al-qarib, jarak dekat, al-akil yang berakal, al-mudhakar wal-mu'annas. Baik yang lelaki maupun yang wanita. Mudhakar dan mu'annas sama. Pakai haulai, tapi khusus yang berakal. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau nggak berakal pakai hadihi? Antum jangan sampai salah alamat ya, salah alamat sedikit saja keliru. Antum lihat papan tulis ini. Nah, kutubun ini jamak taksir nama, jamak tanpa peraturan. Kutubun itu artinya banyak kitab. Kalau satu kitabun, paham ya? Kalau antum mau ngomong ini adalah kitab-kitab. Secara dekat, jangan haulai. Karena kitab tidak berakal kitab, tapi pakai hadihi. Pakai yang apa mufrad muannas. Jamak yang tidak berakal menggunakannya kalau antum mau mengisyaratkan jamak yang tidak berakal, kalau antum mau mengisyaratkan pakai na'am isim isyarah jarak dekat muannas. Hadihi. Hadihi kutubun, ini adalah kitab. Jangan haulai kutubun. Haula khusus yang berakal. Tanamkan di benak antum. Haula khusus yang berakal. Kutubun jamak atau mufrad? Jamak. Berakal enggak? Berarti kalau antum baca haula kutubun gagal paham. Tapi bagaimana benar? Hadihi kutubun. Jangan, enggak boleh. Karena jamak taksir atau jamak secara global dihukumi muannas. Paham ya? Nah, jadi ingat-ingat kutubun jamak. Jamak apa? Taksir. Jamak tanpa beraturan, paham ya? Jadi kalau antum mengisyaratkan jarak dekat kok banyak gitu, paham ya? Itu kalau enggak berakal pakai hadihi, itu ambil dah kaidahnya. Kalau berakal pakai apa tadi? Haulai. Mohon insyaallah. Insyaallah paham, insyaallah Husain, Hasan. Ewa. Ini penting ini. Jangan antum haulai kutubun, gagal paham. Kalau jarak dekat enggak berakal pakai apa? Hadihi. Kalau jarak dekat berakal pakai apa? Haulai. Mohon insyaallah Muhammad, mafhum? Ewa. Ini Muhammad Shaghir, Muhammad Kabir. La ba'as. Paham ya, untuk membedakan aja. Nah, ini Husain Shaghir satunya Husain Kabir. Caranya gitu bedakan. Nah. Paham maksudnya ini ya? Insyaallah enggak ada iskal ya. Kita lihat bawahnya itu. Hadzal rajulun, ini adalah seorang lelaki. Rajulun, banyak atau satu? Namanya apa? Mufrad. Namanya mufrad. Haula'i rijalun, mereka adalah para lelaki. Rijalun, mereka adalah para lelaki. Rijalun berakal atau enggak? Ahmad berakal. Pakai haula atau hadihi? Haula. Paham belum ini? Rijalun banyak atau satu? Kalau satu? Rajulun. Ahsan. Satu rajulun. Na'am barakallahu fikum. Paham enggak antum? Hah? Paham insyaallah? Ewa, jangan sampai kalah ya. Ewa, kita lihat di sini. Apa kata beliau? Haula'i rijalun. Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Berapa orang dokternya? Ini adalah seorang dokter. Berapa orang dokternya? Berapa, berarti apa namanya? Mufrad. Ewa. Haula'i atibba'u. Mereka adalah para dokter. Atibba'u. Jangan atibba'un. sudah keras, keliru, pede lagi. Paham ya? Atibaun, keliru itu. Tapi atibau. Nah, kenapa kok enggak boleh tanwin, Ustaz? Kalau tak sebutkan sekarang antum bingung enggak kira-kira? Kalau enggak bingung tak sebutkan sekarang. Kenapa atibau kok tanwin? Atibau itu sebelum menjadi lafaz atibau ada semacam tragedi yang perlu antum perhatikan. Kejadian yang sangat-sangat mengesankan dan mengharukan. Nah, kita lihat ini. Ini kan atibau. Ini kan sudah kita lewati dulu pembahasan juga atibau. Ini sudah mengalami proses sebelum menjadi atibau. Yaitu kaedah apa timbangannya? Tengah timbangannya. Timbangannya apa dulu timbangannya? Af'ilau. Timbangannya adalah apa? Af'ilau. Af'ilau. Setiap isim yang setimbang dengan af'ilau enggak boleh tanwin. Jangan antum keras pede keliru. Af'ilaun enggak bisa. Af'ilau. Nah, ini atibau kok bisa? Asal usulnya apa? At-tibau. At-tibau. Ini kan udah berubah ini. Aslinya ini, aslinya. Aslinya tak kasih tahu biar nanti enggak bingung. At-tibau. Sama enggak ketimbangan ini? Akhabdul Ghafur. At-tibau, af'ilau. Lah kenapa kok bisa jadi atibau? Dua bak bertemu itu orang Arab sangat tidak suka dua bak bertemu itu karena tidak suka caranya biar bisa diidghamkan bak yang pertama disukun. Paham ya? Kok bisa sukun? Tukaran harokat yang ada tok ini awalnya gini atibau ya enggak? Tok ngomong bak ana tukaran harokatnya katanya kata tok kata bak ya siap katanya. Akhirnya tukaranlah harokatnya ya. Yang tok ini harokatnya sukun dipindah ke ba. Gini. Atau bacanya apa? Atibba'u. Karena bertemunya dua huruf ba yang sama, yang pertama disukun akhirnya diidghamkan atibba'u. Paham belum antum? Kalau enggak paham gampang ya, penting atibba'u jangan dibaca tanwin itu aja. Paham ya? Jadi atibba'u ini sudah bukan aslinya lagi, sudah mengalami proses perubahan. Paham ya? Yang perubahan tersebut dibikin sejarah dalam kitab sharaf. Paham ya? Perubahan atibau. Aslinya atok dibau. Tukaran harokat langsung terjadi yang apalah yang terjadi di sini. Paham maksudnya insya Allah ya? Ewa na'am. Ini sekedar selingan biar nanti atau gak bingung. Ha'ulai atibau. Hada tawilun. Ini adalah tinggi. Ha'ulai tiwalun. Ini adalah orang tinggi kali hada tawilun. Haulai tiwalun. Mereka adalah orang yang tinggi. Tiwalun. Banyak atau satu? Mereka adalah orang-orang yang tinggi. Banyak atau satu? Berapa? Apa istilahnya? Kalau banyak tadi istilahnya. Istilahnya apa kalau banyak tadi? Kalau satu apa? Dua apa? Lebih dari dua apa? Kan tak suruh nulis tadi. Kalau banyak apa tadi? Lebih dari dua istilahnya apa? Apa? Istilahnya apa? Jamak. Jangan lupa. Lebih dari dua banyak jamak. Kalau dua musanna. Kalau satu mufrad. Paham ya? Ewa. Nah, kita lihat lagi. Hada syekhun ini adalah orang tua. Syekhun ini orang tua. Haulai syuyukhun. Mereka adalah para orang tua. Syuyukh jamak dari syekhun. Orang tua. Paham ya? Hada syekhun kabir. Ini adalah orang tua. Paham ya? Nah, orang tua berakal atau enggak, Ahmad? Berakal. Syuyukhun di sini banyak atau satu? Syuyukh. Para orang tua. Banyak atau satu? Istilahnya apa? Jamak. Ingat-ingat. Banyak itu istilahnya jamak. Kalau dua apa tadi? Kalau dua apa tadi? Apa? Tercatat belum? Perhatikan baik-baik. Kalau dua apa tadi? Musanna ahsan. Kalau satu? Mufrad. Kalau banyak jamak. Antum urutkan mufrad, musanna, jamak. Hah? Nanti diajarin nanti ini. Paham ya? Nah, antum ajarin ini nanti ya. Allah musta. Kita lihat di sini. Hadhi ukhtun, ini adalah saudari perempuan. Ini untuk muannas. Haula'i akhwatun, mereka adalah para wanita. Akhwatun adalah para wanita. Jamak dia, namanya jamak muannas salim. Insyaallah nanti pembahasannya akan kami sebutkan pada pembahasan tersendiri. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ada jamak taksir. Namanya jamak yang tanpa beraturan namanya jamak taksir. Kutubun, enggak ada aturannya dia, modalnya dihafal. Kalau jamak mudzakkar salim ada kaedahnya, ada tanda-tandanya yang mudah untuk menghafal juga. Kalau jamak muannas salim ada tanda-tandanya yang mudah untuk menghafal. Musanna juga ada tandanya, tapi kalau jamak taksir, jamak tanpa beraturan, mau enggak mau menghafal. Enggak bisa dibikin sendiri, enggak bisa. Sampai-sampai orang mengatakan apa, sering lihat kamus kalau jamak taksir. Karena jamak tanpa beraturan. Iya enggak? Kalau jamak mudzakkar salim kan mudah, tinggal dikasih kaedahnya, tancapkan selesai. Muslimun muslimuna, muslimatun muslimatun kalau jamak muannas salim. Nanti pembahasannya. Haulai akhwatun, muannas atau mudzakkar akhwat? Muannas. Berakal enggak? Pakai hadza, pakai apa? Haulai. Hadhi tabibatun. Ini adalah seorang dokter wanita. Haulai tabibatun. Mereka adalah para dokter wanita. Hadhi tawilatun, ini adalah orang yang tinggi. Haulai tiwalun. Mereka adalah orang-orang yang tinggi. Jadi untuk perempuan pun jamaknya tetap tiwal. Tiwal itu jamak taksir umum. Laki-laki perempuan tiwalun. Paham ya? Naam. Hadi fatatun, ini adalah fatatun. Apa fatatun? Pemudi. Jamaknya fatayatun. Kalau pemuda apa kemarin? Kalau pemuda apa kemarin Ahmad? Kalau pemuda apa kemarin Hasan? Fatan. Jamaknya? Kalau pemuda apa tadi bahasa Arabnya? Jamaknya? Antum? Fatayatun jamak dari fatatun. Kalau fatan jamaknya apa? Antum? Fitnyatun. Jangan tertukar. Fatan fitnyatun. Fatatun fatayatun. Pemuda pemudi, satu rangkaian tuh. Pemuda pemudi, fatan fitnyatun, fatatun fatayatun. Alhamdulillah. Naam. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini, kita ambil dikit saja yang penting sudah ada faedahnya. Faedah yang paling besar dan menonjol yang kita ambil pada malam hari adalah penggunaan haulai. Haulai digunakan untuk jamak yang berakal jarak dekat. Mengisyaratkan apa? Kepada jamak yang berakal jarak dekat, isim syarah. Paham saya? Enggak boleh dibaca haula'u, enggak boleh dibaca haula'a, harus haula'i. Faedah yang berikutnya mengenai mufrad musanna jamak. Harus tertulis tercatat nanti. Mufrad musanna jamak. Kalau misalkan tertinggal nanya yang lebih lama. Nanya Al-Akh Iqbal atau nanya Al-Akh Abdurrahman. Paham ya? Nanya, jangan dibiarkan itu faedah itu hilang ya. Mufrad musanna jamak. Nanti disebutkan nanti ya. Ayo na'am. Mahum insyaAllah, mufrad musanna jamak itu faedah yang sangat penting sekali. Mahum insyaAllah. Dan faedah berikutnya mengenai tragedi atibba'u. Dari kata atibba'u, timbangannya apa tadi? Af'ila'u. Setiap isim yang setimbang dengan af'ila'u, enggak boleh ditanwin, dah pastikan sudah. Dimanapun mereka berada. Paham ya? Contohnya, asbiqa'u, akwiya'u. Ya enggak? Af'ila'u. Satu timbangan atau hafal dibawa kemana-mana, timbang aja pakai ini. Kalau ketemu cocok, nggak tanwin sudah. Jadi timbangan ini bisa dikatakan apa? Nah, barakallahu fikum, satu timbangan yang lain dikiaskan kalau cocok. Paham? Jadi timbangan itu seperti antum, timbangan yang ada itulah. Antum misalkan beli sesuatu ditimbang, ya timbangannya itu seperti itu. Cocok, terapkan. Mahum sholat ya. Ayo, na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamatul afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.